Media. Coffee's free. Coffee's break. Ho brola in o fatti. Coffee's break. Mitra Bisnis, Pasar Farm, Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM. Jogja, apa kabar Anda? Selamat sore, hari ini Rabu jam 5 sore. Saya Dona Warisa bersama Biang Penasaran Kavi Kurnia kembali lagi hadir untuk Anda. Besok tanggal 3 Februari adalah Imlek atau Lunar Chinese Year atau Tahun Baru Imlek. Nah, mungkin Anda ada yang juga besok ini ikut memeriahkan di hari Imlek nanti ya. Dan kalau pengguna BB ini pasti udah dapat BBM banyak banget ya. Ada yang lucu-lucu lagi. Satu hari lagi, haiya, wo bingung loh mau kasih apa. Angpau lu udah makmur. Mau kasih nasihat lu udah lebih lihai. Mau kasih bunga, kebun lu banyak. Mau kasih kue, lu sudah banyak kiriman. Jadi, wo doakan saja ya. Semoga hopeng wo ini tambah hoki, happy, banyak rezeki, tambah bijaksana, tambah sehat, dan umur panjang di tahun ini. Kong si facai, amin. Bukan begitu, Bang Kavi? Tapi kalau gue sih tetap, selain di duluan gue tetap minta angpau. Biarin dah. Oke, Bang Kavi, sore ini kita mau ngomongin keluar dari buku ente, karena kita mau bicara mengenai strategi bisnis di tahun kelinci emas. Benarkah ini tahun kelinci emas? Kelinci metal. Oh, salah ya? Untung aja dibenerin. Kelinci logam. Oh, iya. Metal, oke. Okay. Maknanya apa sih, Bang, kalau kita melihat dari sio kelinci metal ini sendiri atau kelinci logam ini? Iya, sebenarnya jadi pertama-tama kita harus kata yang ngerti. Saya juga menjiplak sama yang ngerti. Gimana? Jadi kata yang ngerti, Indonesia itu lahir 17 Agustus tahun 1945. Jadi sionya Indonesia itu ayam. Sio ayam. Sio ayam ya. Nah. Kemudian ayam itu dengan macan yang tahun sekarang ini itu kagak begitu akur. Ya, jadi itulah sebabnya mengapa setiap kali ada tahun macan di Indonesia kita tuh mengalami situasi yang sangat sulit. Ya, jadi tahun lalu sebenarnya sangat cukup sulit. Dan Indonesia punya rekor yang sangat jelek di tahun macan. Oke, misalnya tahun malari 1974 itu terjadi di tahun macan. Reformasi 1998 itu terjadi di tahun macan. 1986 ketika tahun macan ya, itu juga kita mengalami devaluasi mata uang rupiah yang terakhir. Yang paling gede pula lagi. Jadi sebenarnya kita punya ini yang apa, kita punya sejarah singgungan energi yang dengan agak bertentangan dengan tahun macan. Nah, sebaliknya ayam dengan apa, dengan tahun kelinci, dengan sio kelinci, kita tidak seburuk ini. Jadi tahun 2011 itu mulai besok kita memasuki sebuah medan energi yang lebih baru gitu loh. Nah, udah pasti tahun tahun kelinci ini diperkirakan bahwa tidak akan segunjang ganjing di tahun macan gitu. Jadi kalau misalnya gempa bumi, banjir gitu loh, mudah-mudahan tidak separah dan tidak sebanyak di tahun 2010. Amin. Walaupun demikian, kita harus berhati-hati karena menurut yang mengerti gitu loh, bahwa kira-kira bulan Maret dan bulan April gitu loh, itu akan terjadi masa-masa yang kritis gitu loh, ada masa-masa yang kritis. Dan kemudian tahun bulan juga bulan 11 dan bulan 12, November, Desember tahun 2011. Itu adalah 4 bulan yang kita harus cautious gitu loh. Nah, kita harus mengerti kelinci ini kelihatannya anteng gitu loh, alim gitu ya. Tapi juga kelinci ini adalah salah satu hewan ya yang paling banyak dipakai sebagai tanda glamor. Jadi misalnya Playboy itu menggunakan kelinci gitu loh, ya. Kenapa? Karena kelinci ini gampang sekali beranak pinak. Jadi ya kita sih kalau dari hoki, kita berharap kelinci ini adalah tahunnya yang sangat interesting gitu loh ya. Dan mudah-mudahan rezeki kita juga beranak pinak dengan sangat cepat. Amin. Berarti kalau tadi selembar nanti beranak pinak nanti jadinya. Ada 10 lembar berarti nanti kira-kira. Oke, oke, oke. Kira-kira begitu. Nah, tahun depan itu adalah tahun tahun dragon, tahun naga. Yeah. Nah, orang Chinese biasanya kepengen punya anak tahun naga. Jadi biasanya di Indonesia, apa di seluruh dunia gitu loh ya, kebanyakan tahun kelinci itu adalah tahun yang sangat meriah dengan perkawinan. Jadi bakal banyak perkawinan, rame perkawinan, dengan harapan mereka yang married di tahun ini akan punya anak di tahun naga tahun depan. Kecuali tahun ini married, baru married tanggal, misalnya tanggal 10 Februari besok nih married nih tahun kelinci logam. Tahu-tahu bulan Juli udah ngelahirin, itu beda lagi. Sekarang kan banyak yang nabung soalnya. Oke, nanti kita lanjutin lagi Mitra Bisnis ya, tetap bersama kami.